Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik kata pengarang rahimahullahu ta'ala, zakat fitrah, kita masuk pula bab zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah ialah harta pada kadar yang tertentu yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan dengan syarat-syarat tertentu ke atas tiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi zakat fitrah salah satu daripada zakat yang difardukan ke atas umat Islam. Iaitu wajibnya bila tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan. Maknanya malam raya. Bila sebut wajib, malam raya tu wajib zakat fitrah, maka sebelum daripada malam raya sunatlah. Zakat fitrah tu wajib, tapi nisbah waktu tu sunat. Bukan zakat fitrah tu jadi sunat. Kita keluar 2 minggu sebelum raya, zakat fitrah tu wajib lah. Jangan kata sunat, sunat tu keluar awal. Situ sunat, zakat fitrah tu wajib. Pensyariatannya masyhur dalam as-sunnah bahawa zakat difardukan pada tahun kedua hijrah, iaitu pada tahun difardukan puasa bulan Ramadan. Dalil wajib zakat fitrah ialah hadis Bukhari dan Muslim, yang mana lafaznya oleh Muslim daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas tiap orang, sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan, daripada kalangan orang-orang Islam, dengan satu gantang tamar atau satu gantang gandum. Itu dalil disyariatkannya. Jadi termasuk dalam 5 rukun Islam juga. Sebab mengeluarkan zakat tu dia banyak. Zakat perniagaan, zakat fitrah, zakat apa benda ni, ternakan, tanaman. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan dengan 3 syarat. Yang pertama, Islam. Oleh itu tidak wajib kata orang kafir dengan suatu kewajipan yang dituntut di dunia, berdasarkan hadis terdahulu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Pertama, Islam. Nak dapat syarat wajib, kalau kafir tak wajib keluar zakat fitrah nisbah di dunia. Maknanya jika orang kafir itu duduk dalam sebuah negeri yang diperintah oleh raja ataupun pemimpin Islam, maka tak boleh dikenakan tindakan ke atas kafir ini kerana tak keluar zakat fitrah. Maknanya terlepas daripada hukum dunia. Walau bagaimanapun sebulat suara ulama mengatakan semua orang kafir akan dituntut di akhirat kelak dan akan diseksa, diazab dengan sebab meninggalkan bayar zakat. Dia kena. Jadi bila dia masuk Islam, apa yang telah ditinggalkan zakat ketika kafir tak wajib qada. Sama macam sembahyang. Sama macam sembahyang. Walaupun dia kaya dulu. Dia tak keluar zakat fitrah dulu masa dalam kafir lah. Dia ni Islam dah, dia ni dia yakin dah hukum yang terbaik adalah dalam Quran. Dulu tak, dulu dia kata hukum manusia lebih molek pada hukum hudud. Lepas tu dia masuk Islam. Bila masuk Islam, hak dalam kafir tu tak kena qada melainkan tapi murtad. Nauzubillah. Tapi murtad ni orang Islam dah pada asal. Kemudian dia buat satu perkara yang membatalkan Islamnya. Nak asal anak orang Islam, pak orang Islam, tok orang Islam, dia buat satu perkara itu sama ada niat ataupun perkataan atau perbuatan. Perbuatan semua berhala. Perkataan lagi kata hukum rotang penzina ni zalim. Zalim dia kata hukum rotang orang zina ni. Nak maka dia jadi murtad. Kemudian lain ni dia nyesal dah. Dia kena qada balik. Kena qada balik. Nah. Pasal tak sah. Nah. Dia gitu. Yang kedua, terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Hal itu siapa yang meninggal dunia selepas terbenam matahari pada hari tersebut, diwajibkan zakat fitrah ke atasnya sama ada dia mati setelah dia mampu mengeluarkannya ataupun mati sebelum daripada itu. Yang ini wajibnya dengan ada tenggelam matahari. Maksudnya masuk waktu maghrib malam raya, maka datanglah kewajipan keluar zakat. Tarikh akhir keluar zakat semayang raya. Nah, sengaja anjak siapa ke orang semayang raya dah tak keluar juga zakat, berdosa. Kalau terlupa, maka zimah lekat hutang. Nah, bayar ketika ingat. Mungkin ada hari ni baru orang teringat lah. Tak payah terus hari ni. Mungkin tak mustahil tak. Maka malam ni juga keluar. Jangan nanti esok. Malam ni juga. Yang kata boleh nanti esok ni bila tidak maujud asnaf zakat. Ada orang kat rumah. Ada orang depan kapun sikit. Tapi malam nak biasa esok. Ada boleh. Pasal hutang lah. Nak? Dia gitu. Ini berlainan dengan siapa yang dilahirkan selepas terbenam matahari, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Begitu juga siapa yang mati sebelum terbenam matahari, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Berlainan pula dengan siapa yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi masalah budak yang baru lahir. Anak yang baru lahir ni macam mana yang kita kena keluar fitrah dia? Kita ni ayah. Anak kita lahir seminit sebelum waktu maghrib, malam raya. Nah, katakan esok raya. Petang tadi, maghrib 7 suku, anak kita lahir 7.14. Nah, tak kena zakat fitrah. Pasal anak kita tak sempat dengan kena zakat fitrah. Dia gitu, kena atau kena? Sadar, kena. Pasal dia lahir pada bulan Ramadan dan dia sempat hidup pada malam Syawal. Betul semula . Yang lahir sebelum daripada masuknya bulan Syawal, seminit sebelum maghrib umpamanya, dia kena zakat fitrah. Ayah tu lah dia nak keluar, kerana baru beranak. Jadi sebab dia sempat dalam 2 bulan dia lahir ke dunia, dia dalam hidup dalam dunia ni dia sempat merasai 2 bulan. Bulan Ramadan dia sempat seminit, bulan Syawal dia sempat. Jadi yang mati sebelum Ramadan barulah yang mati sebelum Ramadan. Maknanya yang lahir selepas daripada maghrib tak kena zakat fitrah. Pasal dia tak hidup pada bulan Ramadan. Dalam perut tak kira. Orang bang maghrib dah barulah dia lahir. Maknanya dia tak sempat lagi berada di dunia ketika bulan Ramadan. Tak kena zakat fitrah. Dan kalau seletak kena kata setengah ulama. Kejut kebang garik tu beranak. Faham? Jadi seketok. Sama masuk. Maghrib dengan Syawal tu semaka. Kena zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki harta yang melebihi keperluan makan untuk diri dan tanggungan pada hari raya dan malam. Serta keperluan untuk tempat tinggal dan khodam jika dia memerlukan kepada khodam. Ni yang kata orang miskin kena zakat fitrah. Dia terima zakat tapi dia keluar zakat fitrah. Nisa je. Masalah fitrah. Yang ni zakat fitrah ni dikenakan wajib keluar jika kita lebih daripada kemampuan untuk makan minum tempat tinggal sekadar sehari semalam, iaitu hari raya malam dan esok siang hari raya. Kita lebih daripada itu kena zakat fitrah. Contoh ni malam raya, esok siang raya. Ni malam raya, esok siang raya. Ni 24 jam lah malam ni dengan esok. Dalam 24 jam ni kita seorang sebatang kara dak nikah lagi. Mana belanja kita nak RM20 cukup malam ni dengan siang esok. Siapa ke garik RM20. Keperluan hak hajat kita ada RM30, kena zakat fitrah. Tapi kalau kita malam ni, kita hanya ada 15 riyal. Mana tak siapa pun keperluan yang kita perlu selama 24 jam, start pada malam raya, kita tak kena zakat fitrah. Dah keluar juga, sunat. Itu maksudnya. Eh? Jadi kita kira lah. Kalau kita ni yang mana sekeluarga ada 6 beranak, 2 laki bini, 4 anak jadi 6. Jadi perlunya lebih kurang RM50. Makan, minum, nak tempat tinggal. Kereta TAK-433. Lampu masih menyala. Eh? TAK-433. Lampu kereta menyala. Kalau kita ada orang gaji, kira tak dengan padang kita. Eh? Ada bibik di rumah. Nak makan kita ni, 6 beranak, bibik seorang, Indonesia. Perlukan 70 ya, malam ni esok. Kita ada 70, tak keluar zakat. Fitrah lah. Eh? Dan kalau ada cukup untuk kita saja, kita ada RM75. Kita nak perlu RM70 je. Tapi duit kita ada RM75. Maknanya RM5 zakat tu. Muat untuk seorang je. Siapa dulu? Ibda' binafsika. Sahabat tanya Nabi. Mula dirimu dulu. Diri kita dulu. Neh? Jadi anak sendiri kita tak keluar zakat fitrah. Pasal kita tak mampu pada malam tu. Neh? Jika harta tidak cukup untuk perbelanjaan atau nafkah pada hari raya dan malamnya untuk diri dan orang yang bawa tanggungan, maka dia tidak dikenakan zakat fitrah. Dia gitu. Jika dia mempunyai harta yang cukup untuk hari raya dan malamnya, tetapi tidak cukup untuk hari-hari selepas itu, dia diwajibkan juga mengeluarkan zakat fitrah. Dan alasan tidak cukup untuk hari selepas itu tidak diambil kira. Hari raya dengan malam cukup. Tapi hari raya kedua, hari ketiga, mungkin tak tahu lagi, makan ada kedok tahu, kena juga zakat fitrah. Kerana hak akan datang itu tidak diambil kira. Jadi benda ni hanya berlaku masalah dalam kitab-kitab fiqh saja. Yang dalam kehidupan kita sebenarnya tak ada berlaku masalah tentang fitrah ni. Kita tahulah kita keluar zakat fitrah ke dok. Kalau siapa tak dok sekepen tinggal sedia tiga amah je. Memang dah keluar zakat fitrah lah. Goliknya tak berlaku masalah ni. Memang kita ramainya keluar zakat fitrah sekalipun kita ni orang yang layak terima welfare. Walaupun kita boleh terima baitul mal. Pasal apa? Orang miskin pun bukan mana siapa tak ada piti. Cuma dia nak 1,000 sebulan dapat 800 je. Dia kira miskin lah. Ada juga orang miskin dia nak 1,000 sebulan. Ada? Dia tak mesti miskin ni maknanya gaji dia tak sampai 100. Gaji 1,000 lebih ada kategori miskin. 3,000 gaji miskin. Boleh terima zakat. Pasal anak dia ramai 48 orang. Bini pak tua duduk dia berlaku 8 orang. Adik pun numpang dia berlaku 74 orang. Allahu Rabbi, miskin sungguhlah dia 3,000. Golongan yang seseorang mukallaf wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Siapa yang cukup 3 syarat di atas wajib keluar zakat fitrah bagi dirinya, orang yang di bawah tanggungannya, seperti kedua ibu bapa, datuk, nenek, anak-anak dan isteri. Jadi 3 syarat. Yang pertama Islam, yang kedua malam sampai dah waktu maghrib malam raya, yang ketiga lebih daripada keperluan, ada rezeki dia lebih daripada keperluan, zakat tu menjadi kewajipan. Dulukan diri dia, lepas tu isteri dia, kemudian anak-anak dia, kemudian ibu bapa dia. Dan ni guna pula ni ibu bapa datuk nenek kena juga zakat fitrah. Ni ramai kita tak faham. Mungkin tak faham lah. Sebab setengahnya duk faham zakat fitrah ni hanya wajib ke atas anak ni isteri. Dia hak asal anak dengan isteri. Apabila ayah dia, contohlah ayah dia miskin. Ayah dia tak cukup pang. Orang jenis orang miskin. Tak cukup belanja. Orang sakit. Orang uzur. Maka anaklah yang wajib tanggung nafkah ayah. Sebab bila dia wajib tanggung nafkah, wajib fitrah. Dia gitu. Dia fitrah ni, dia tak sama macam zakat lain. Dia tak macam kambing. Tak macam padi. Zakat fitrah ni, siapa yang kita wajib tanggung nafkah, kita kena keluar zakat fitrah bila mari bulan Ramadan. Anak isteri memang tak wajib zakat fitrah. Cuma isteri ni selama-lama. Isteri dia istimewa kan. Okay? Selama-lama wajib nafkah. Dia kaya ke? Dia miskin ke? dia kerja esko ke? Nah, bini dia esko. Oh, so gaji 7500 bulan. Faham? Ha. Suami ni wajib tanggung nafkah isteri. Maknanya 7500 tu isteri kata aku tak mau belanja selesai pun. Ada masalah. Wajib atas suami. Dah tua dah, isteri tua dah. Tak kira tua tak tua. Anak lain, anak kita bila dah besar dan mampu berdikari, tak kena dah kerja keluar zakat untuk dia. Tak wajib lah. Nampak? Selama mana dia tak mampu, dia masih lagi belum balik dan tak berkuasa untuk mencari nafkah, kita wajib. Melainkan anak yang cacat, anak bodoh, anak gila. Lepas tu sampai dia mati, kita wajib tanggung nafkah. Tak? Anak yang mampu berdikari, kita terlepas kewajipan bayar zakat. Bini dah sampai kemati, kita kena tanggung nafkah dia. Anak kita oh, kerja dah, kerja dah ni, walaupun tak besar, mana kerja JKK. Ha, dia. Nah, maka kita terlepas dah tanggung nafkah anak kita. Faham? Alif, bini dah terlepas, dia kaya ke, dia Perdana Menteri ke, nafkah atas suami. Nah, cuma sunat isteri kaya ni nak dia keluar belanja. Ha, dia gitu. Kemudian ayah, mak ayah kita orang senang. Mana senang bukan orang kaya, orang yang dak kategori fakir miskin. Kita dak wajib tanggung nafkah. Dari binti gak ke mak ayah sunat. Nah, bukan wajib, sunat. Pasal dia lebih pada hak fakir miskin. Sunat beri duit, sunat beri kain ke apa ke andalah. Beli ikan giata ke. Tapi kalau dia fakir atau miskin, wajib nafkah atas anak. Kita ada tiga beradik, tiga beradik ikosi. Katakan mak ayah kita hanya dapat 300 bulan pecing ayah. Ayah dulu postman, zaman dulu pas Jepun postman. Nah, gaji masih mati tu 600 sekian. Dah pecing 300, boleh separuh. 300 tak cukup. Nak kurang-kurang 300 lagi, 600 baru cukup. Kehidupan sekarang, mak dengan ayah kita, dia hanya dapat 300. Tiga beradik kita ni kena wajib keluar 100 orang untuk tampung 300 tu. Ha, tu wajib nafkah. Faham ni? Ha, dia gitu. Kita ada ayah miskin. Anak ayah tak cara. Wih baju raya silap kan setahun. Tak. Kepeka ajak raja duduk. Ni bulan-bulan tu dosa pun tak wih tu. Tak wih makan beras ikan apa-apa pasal dia miskin. Ha, dia gitu. Jadi faham. Eh? Tosok kata ayah kita miskin, kita tak wih piti. Dosa. Kambing kita tak wih nafkah dosa. Nak? Kita beli kambing tak wih makan. Nak? Ha, kena pergi ceruk upu. Nafkah wajib tak tuang. Jadi bila ayah mak kita miskin, tok kita, tokki kita miskin, kita orang tok miskin, kaya di segi fakoh, kita kena keluar zakat dia. Kita anak ni lah, natu dok terlibat. Anak ni. Ha. Jadi bila kita dah wajib beri nafkah kepada orang-orang ni, dok sah kita beri zakat fitrah pada dia. Ha, gitu pula dia kait. Tiap-tiap mereka yang kita wajib tanggung nafkah, tak sah kita beri zakat fitrah kepada dia. Umpamanya mak kita miskin, kita keluar zakat fitrah dia. Kita tanggung nafkah dia, zakat fitrah tak sah beri dia. Nanti dah beri ke mak, dah mak miskin. Tak. Ada kewajipan dan harta yang lebih tinggi pada fitrah, iaitu makanan, minum dia, pakaian dia, bulan-bulan wajib atas kita dah. Nak, 400-300 dah sebulan. Fitrah baru 5 riyal. Nah, jadi fitrah untuk orang lain. Dan kata boleh beri zakat ke anak, ke isteri, bukan zakat fitrah, zakat lain. Anak dia atas jalan fi sabilillah, ha, boleh beri ke anak. Nampak ni? Nah, boleh beri ke anak. Anak dia perang di Ceceng, perang di Afghanistan, ayah kaya, keluar zakat untuk anak, boleh. Dah buat apa kan? Kaya kan anak, muar orang kaya fi sabilillah, bukan atas asnaf fakir miskin. Ha, dia gitu. Ingat orang yang kita wajib tanggung nafkah tak sah zakat fitrah. Neh. Ha. Datuk tua kita miskin, boleh wajib zakat fitrah. Datuk tua kita miskin, kita natu dak wajib tanggung nafkah. Anak dia lah wajib tanggung nafkah dak? Pasal tok tua mak tok tua kita miskin. Kita natu je dak wajib nafkah, boleh wajib zakat fitrah. Ha, ingat tu. Oleh itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah pada anak yang sudah balik yang mampu berusaha sendiri mencari rezeki. anak dia balik dah. Tak wajib dah ayah kedua zakat fitrah untuk anak. Tapi bukan syarat balik saja, yang kedua mampu berdikari. Anak dia balik dah malah kerja, tak wajib zakat fitrah. Ha, anak dia boleh kerja, malah dia kerja. Dia dah ada pusing motosikal gitu eh. Tak wajib atas ayah bila zakat fitrah. Nah, ha, dan nafkah tak wajib juga ah, sebab bila tak wajib nafkah, nak ha, maka tak wajib beri kepada dia zakat fitrah. Nah. Anak dia besar panjang lah, tapi tak boleh kerja nyakit. Nak? Ha, nyakit anak dia cacat. Anak dia dungu, orang dungu kan? Ha, dia ada sindrom ke apa? Tak mampu kerja. Ha, tu wajib nafkah sampai ke mati anak. Atau gila anak dia. Nah? Ha, wajib kat nafkah atas ayuh. Ha, dan kena keluar zakat fitrah. Anak yang dah mampu bekerja tapi tidak bekerja. Kerana kerja boleh. So dah. Lapan belah dah rumah. Malah kerja pada lepak rumah gitu. Nah, aa, banyak anak lagu tu. Dan juga kepada siapa saja dari keluarga terdekat yang tidak ditaklifkan kepada yang untuk memberi nafkah yang bukan di bawah tanggungannya, malah tidak sah mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak mereka kecuali dengan izin dan sebagai wakil mereka sahaja. Aa, baik. Katakanlah maknanya kita nak keluar zakat, ayah kita bukan miskin, bukan fakir, kita nak keluar zakat fitrah, tak wajib keluar. Tapi kita nak keluar untuk ayah mak kita, harta kita sendiri, nak kena izin. Jangan manda-manda. Deh? Ha, jangan manda-manda. Ayah dia tak khabar, dia pergi bayar zakat fitrah untuk ayah dia. Ayah dia bukan fakir miskin, wajib atas dia. Tak boleh. Dia kena khabar dulu sepatah. Deh? Ha, kena minta izin. Ha, begitu juga isteri nak keluar zakat diri dia sendiri. Jika dia mempunyai sedikit kemampuan yang tidak mencukupi untuk semua kaum keluarga yang berada di bawah tanggungannya, maka hendaklah mendahulukan dirinya. Kalau nak bayar zakat fitrah untuk ramai, tak boleh. Seorang boleh. Ha, diri kita dulu nombor satu. Orang lain kediam. Kemudian isteri. Ha, bila kita cukup untuk dua orang aja, zakat fitrah kita dulu, isteri kita dulu. Kemudian anak yang kecil. Anak kecil ni anak belum balik. Ayah dulu, kemudian ibu. Ayah mak miskin belaka, tapi muak tu seorang. Ayah dulu. Nah. Ha. Dan seterusnya anaknya yang telah dewasa yang tidak mampu usaha sendiri mencari rezeki. Lepas tu dia ada anak dia hok gila, hok bingung, hok dungu, kediam tu. Nah. Ha. Zakat fitrah jenis dan kadarnya. Jenis dan kadar zakat fitrah ialah segantang makanan asasi bagi sesebuah negeri yang mukallaf itu bermukim. Ha, jadi ini mengikut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah lalu dan hadis Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya kami telah mengeluarkan zakat di zaman Nabi yang sallam pada hari raya fitrah segantang makanan. Makanan kami ialah gandum, anggur kering, keju dan tamar. Gantang yang digunakan oleh Nabi yang sallam menyamai 4 cupok. Ia menyamai 3 altar ataupun lebih kurang 2400 gram. Neh. Ha, 2400 gram. Neh 2 kilo 2.4 kilo. Nah, ha, 2.4 kilo. Sebab itulah tengah-tengah tok guru dia kata, ha, 4 gatang segatang bagedak ni sama lebih kurang 2 kilo setengah. Nah, lebih kurang 2 kilo setengah. Neh. Ha. Tapi orang buat 3 kilo dia keluar. Neh, ha, 3 kilo tu lebih dah warna pula lebih jadi sedekah sunat. Neh, ha, dia ahli wik orang ni biar lebih. Nah, ha, biar lebih. Neh, ha, jangan bila nak keluar zakat betul-betul suka. Nah, ha, tolak sama berah kan. Tak merugi sikit. Zakat biarlah. Dah kata luar 5 riyal zakat terah wi nak riyal di mana? Nah, bi lebih begitu. Eh, tak leh 5 riyal. 5 riyal. Nah, ha, ahli kita nak lebih. Nah, kalau dia beli maknanya waduku. Nah, orang pun buh-buh mana 3 kilo. Dan balik kau tuan dia habis dah buh 3 kilo dah supik. Kita pula dia genggam. Nau 3 kilo buh sendiri. Berpok, lepoh lah supik. Ha, tuan ni nak kata apa lah. Nah, ha. Nah, kita sendiri dia buh. Dah gua ni, dah boleh kita sendiri buh. Kena tuan dia buh. Tuan duku tu buh lebih. Kita ni boleh. Dah kita buh, orang tak tergamuk nak kata apa. Nah, ha, malu mata kau. Jangan buat kerja gitu. Ada hak jenis kedekuk, ayah buka kedai, anak beli, ambil gok posen. Ayuh, ayuh tak kedah nak beli jeruk kelubi gitu. Nah, ha, bayar poseng kayo. Nah. Ha. Makanan asasi di negara kita sekarang ialah gandum. Ha, negara mana ni? Di Jordan. Ha, kita ni kita Jordan. Nah, ha, gandum. Oleh itu zakat fitrah yang wajib ke atas tiap individu ialah sama dengan 3 altar dan wajib, dan dalam mazhab Syafi'i tidak memadai jika dikeluarkan dengan nilai keluar piti. Bukan mesti keluarkan makanan asasi bagi sesebuah negeri itu sendiri. Jadi dia tak tetap pada zaman Nabi Sallam, sahabat makan tamar dan apa ni kurma, keluar kurma. Kalau kita negeri kita asasi, makanan asasi maksud makanan yang menjadi makanan yang penting atau asas bagi penduduk negara itu. Ha, kita beras. Nah, ha, beras. Ha. Kalau di Rusia gandum. Nah, sebahagian daripada Eropah makan kacang. Nah, ha, ni keluar kacang. Nah, ha, kalau negeri yang makan gandum, wajib keluar gandum. Negeri yang makan beras, keluar beras. Negeri yang makan tamar, keluar tamar. Dah, atas makanan asasi. Nah, ha, kalau negeri yang makan ubi kayu, negeri itu banyak makan ubi. Papua New Guinea, ha, keluar ubi. Nah, ha. Dalam pendapat yang muktamad di sini mazhab Syafi'i, tak bolehlah keluar dengan piti. Dah kita nak keluar piti ni lagu mana ha ni? Nah, pakai bayar piti ni. Walau bagaimanapun di zaman sekarang, tidak mengapa kita mengikut mazhab Abu Hanifah radhiyallahu an. Ha, ni ya, khilaf ni menjadi keringanan. Dalam masalah tersebut, iaitu harus mengeluarkannya dengan nilaian. Keluar dengan nilai. Nah, nilai harga segantang 2 kilo setengah beras yang kita makan, RM5, ha, keluar RM5. Ini kerana pada hari ini mengeluarkannya dengan nilai yang lebih memberi manfaat kepada orang fakir daripada makanan asasi dan lebih dekat untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Itu sungguhlah kata setengah fuqaha Syafi'i pun membenarkan pendapat ini. Jadi hak kita baca kitab Fiqh Mahaji ni, kitab fiqh mazhab Syafi'i dah. Tak usah bimbang lah. Masalah taklid pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan sah kita pakai keluar duit nilai daripada zakat yang perlu kita keluarkan. Katakan kita wajib negara kita ni makan beras, kena keluar beras. Banyak mana? Segantang bardak timbang kita lebih kurang maknanya 2 kilo setengah. Tak, harganya RM5 umpamanya. Neh, RM5 tu sah. Bahkan sebahagian daripada fuqaha mutaakhiri mazhab Syafi'i pun mak cenderung kepada pendapat Abu Hanifah. Nah, zaman sekarang lebih-lebih lagi orang kalau piti menjadi kemudahan dia dapat duit. Nak dapat beras. Nah, beras banyak dah nak makan, boleh duit, senang nak belanja. Nah, ni dia jual beras pula kadang-kadang. Nah, dia nak jual beras. Pasal apa jual beras? Nak beli baju raya anak. Nah, jadi beli duit, beli baju raya selalu. Walau bagaimanapun, kalau nak fatwa, pendapat yang muktamad ialah wajib dengan makanan itu sendiri. Nah, kalau masalah kita nak taklid, tak ada apa-apa. Boleh taklid sebarang pendapat nak yang sah daripada mazhab-mazhab yang lain. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu wajib telah pun kita nyatakan, iaitu mula terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Sebelum terbenam matahari sunat. Waktu harus mengeluarkannya ialah di sepanjang bulan Ramadan dan hari raya pertama. Masuk bulan Ramadan haruslah keluar zakat fitrah keluar awal. Setengah ulama fatwa pula afdal keluar awal. Nak, kalau lewat-lewat sangat pemalang raya, kadang-kadang duit atau zakat kita tu tak dang sampai pun pada tangan orang yang berhak. Nak, melainkan seminggu dua lepas raya baru sampai. Nah, jadi diberi hak lain dulu. Sepatutnya hak kita keluar tahun tu dia pakai dulu buat beraya. Nah, kadang-kadang duit hak kita keluar tahun ni raya zakat, tahun depan baru bagi. Nah, jadi semolek-moleknya kita keluar dululah. Dan kalau nak keluar sendiri ada sebelah rumah orang susah, afdal. Kalau kita pergi atas seorang, belum tentu lipat balik siapa ke dia. Ini boleh. Tak, dia tak dapat pun. Padahal miskin. Kita buat apa tak dapat? Ada dera rumah je. Tak dapat. Nah, ini main tengok dera. Nah, kalau masuk dalam tengok gambar tu, ada dinding, balik awal tu. Oh tu. Nah, siap jawab. Nah, kalau tak dapat buku tek, tak dapat buku tek. Nah, jadi kalau musim-musim nak minta ukur tek, waktu turun lah gambar tu guru. Buh gambar sambil belu. Janganlah lah kan, ikhtiar hidup dia panggil. Nah, kalau komando lagi, kalau dah kelapa orang boleh makan ular. Nah, kita waktu turun setor gambar lagi, gua ni. Nah, nak ukur tek sangat. Ha. Eh, kita tak main lah tu. Kita berani lah. Berani pun minta kat hutan. Ha, tak payah minta lah. Dah mubekeng. Waktu wajib telah pun kita nyata lah. Waktu haru pula, iaitu awal Ramadan. Waktu sunat keluar ialah pada subuh hari raya sebelum keluar untuk sembahyang hari raya. Ini dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar dan juga dalam hadis riwayat Bukhari. Dan baginda memerintahkan supaya kamu menunaikan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar pergi sembahyang. Waktu makruh mengeluarkannya ialah selepas sembahyang hari raya hingga akhir hari raya. Sekiranya dia melewatkannya hingga lepas daripada itu, selepas terbenam matahari pada hari raya, dia berdosa dan wajib mengqadanya. Walau bagaimanapun, zaman Nabi Muhammad SAW kita tak boleh nak ikut. Pasal dia, orang mari berkumpul pada hari raya untuk terima zakat selepas sembahyang hari raya. Kita ni bukan lepas sembahyang bagi zakat. Nak, sebaik-baiknya kalau bolehlah seminggu ke sebelum hari raya. Nak, kita sampaikan dah zakat kita. Nah, kalau siapa tu pada tangan asnah lebih baik. Nah, kalau negeri tu yang maknanya tidak dilakukan pembahagian dengan adil, maka tak apa kita bayar di tempat lain. Yang kita rasa di sana lebih adil. Nak, sebab kita tak ambil zakat kita. Nah, tidak diagihkan dengan betul. Nah, tapi kalau kita setakat keluar zakat fitrah, tak payah cari banyak keluarga lah. Kita ada keluar 6 beranak, 6 kali 5 baru RM30. Kasa buat maknanya 6 keluarga RM5 seorang. Buat sekeluarga saja. Nak, biar dia sepadang dapat RM30 tu, tak beli berah. Buat tapi buat apa? Nah, daya aceh banyak. Hak aceh banyak ni jenis qasim, amir yang dikumpulkan, amir yang dilantik, yang dapat banyak berlari-lari. Satu bawa aceh banyak. Nah, mana kalau kita ada zakat pendapatan pun, kalau ada 500 riyal kena keluar tahun ni pada sekeluarga yang susah pada anda kat rumah kita. Nah, kerana 500 riyal tu sebenarnya nak banyak benda tu memberi manfaat kepada dia. Kalau 50 riyal tak jadi apa. Nah, 50 riyal setahun dia dapat dan awak benda. Anak 30 riyal dah selipas. Mok 15 tinggal 5 riyal pistol air pun tak. Ayah dak dah nak beli piyo. Nah. Jadi kalau kita terlupa, maka tak berdosa tapi wajib qada. Kalau sengaja buat lupa, berdosa dan wajib qada. Itu saja. Nah, walaupun kita baru teringat sekarang, 2 tahun lepas kita dah ingat nak keluar zakat fitrah. Nah, sekarang ni kena keluar. Malang ni juga kat gigi pas mayang tanya mana orang miskin. Keluar juga. Esok boleh tentu kita hidup lagi. Nah, dia gitu. Dah kena ganda tak? Tak kena ganda zakat fitrah. Tak kena ganda ni fidyah puasa je. Nah. Walaupun kita teringat 20 tahun lepas dah ingat bayar fitrah, tetap juga 2 kilo setengah dan segatang bagedak. Nah. Kemudian korban. Masuk bab korban. Nah. Kita baca sikit bab korban lah. Pasal sesuai dekat nak korban. Patutnya kita baca awal ada bab korban. Tak apalah. Pengertian korban. Korban ialah binatang yang disembelih yang terdiri daripada unta, lembu, kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya. Baik. Korban maknanya kita sembelih binatang-binatang an'am tujuan takarub, dekatkan diri pada Allah. Pada hari tertentu itu hari raya korban. Maknanya hari raya korban tak boleh sebarang hari. Nak kita nak lakukan korban tak boleh sebarang hari, nak pilih-pilih ikut suka tak boleh. Nah. Kemudian satu mata-mata sembelih tak jadi korban. Dia kena niat nak mendekatkan diri pada Allah. Dan mana maksud korban? Tujuan dia saja ikut orang korban korban kek jadi gitu. Nah, nak cari pahala, nak dekatkan diri pada Allah dengan sembelih korban ikut syariat Nabi Ibrahim. Nah, alaihi wassalam. Baik. Binatang pula, binatang mesti binatang, binatang korban. Kalau bukan binatang korban, tak boleh. Walaupun mahal daripada binatang korban, tak sah juga. Tak pahala boleh nak makan korban? Boleh. Boleh hayang, niat korban tak jadi. Nah, tapi makan korban boleh pahala. Dia kena binatang korban. Uta, lembu, biri-biri, kambing. Mengikut mazhab Syafi'i, yang paling banyak daging, yang tu paling afdal. Nah, makan uta paling afdal. Uta berapa cakap Haji Mak? Nah, 5,000. Nah, nombor 2 lembu 3,000. Nah, kubah boleh tak? Nah, lembu, kerbau, patu biri-biri. Biri-biri dia banyak di daging pada kambing. Last kali kambing, mais dia panggil. Nah, kambing kapur tu dah. Nah, kambing semua takir. Nah. Binatang lain walaupun mahal tak sah. Dia sembelih burung kasawari. Burung kasawari mah. Nak kena hak molek 8,000 seekor. Telur so gini telur. Telur RM50 setiap. Nak. Kaki-kaki yang makan telur pagi tu ubat kuat tu molek kasawari. Burung utin molek. Nak. Dah dina ubat bagi bahannya telur ayam telur ayam tu dak jadi. Nak. Kata telur ayam kampung baru sihat. Telur ayam kampung tak. Telur kasawari. Nak amal dah untuk kuat tenaga batin. Pagi-pagi 21 utin. Gerah kerja tu duduk situ. Nah. Dalil disyariatkan iaitu firman Allah Azza wa Jalla, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikan semayang kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ni semayang raya, dan lakukan korban. Perintah wanhar ini perintah sunat, tak wajib. Maksud berkorban mengikut pendapat yang paling sahih ialah mengorban atau menyembelih binatang korban. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula Nabi SAW telah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih dan tanduk. Inilah binatang apa namanya? Kibas yang paling afdal, iaitu kibas yang gemuk dan pula warna putih selepu dan ada tanduk. Nak comel. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya, Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Baginda telah menyebut nama Allah bertakdir sambil meletakkan kakinya di atas tengkuk kibas tersebut. Sunat letak kaki di atas tengkuk. Nah. Hikmat disyariatkan, seharusnya kita ketahui bahawa korban merupakan satu ibadah kepada Allah Ta'ala, macam ibadah semayang juga. So dia. Dan hikmah cara serta faedah bagi suatu ibadah selain daripada hikmat untuk menyatakan pengabdian diri yang tunduk pada Allah, iaitu satu perkara yang pasti ada pada setiap ibadat yang disyariatkan. Di antara hikmah yang paling unggul dan jelas yang berkaitan dengan ibadat korban ialah menghidupkan erti pengorbanan yang besar yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS ketika Allah mengujinya dengan perintah supaya menyembelih anaknya. Kemudian Allah menebusnya dengan suatu penyembelihan yang agung, seekor kibas yang diturunkan oleh Allah, dan memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih sebagai tebusan kepada anak. Semuanya berlaku setelah Nabi Ibrahim dan anak Ismail AS berusaha melaksanakan perintah Allah dengan keimanan yang benar dan yakin. Jadi kita ikut, kita hidupkan balik. Ini panggil menghayati. Menghayati bukan tafakur, bukan fikir. Menghayati itu mengulangkan balik biar berlaku sungguh. Iaitulah zaman Nabi Ibrahim dengan anak Nabi Ismail. Bila suruh semelih anak, Allah tukar dengan kibah. Maka kita nak ajuk ataupun tiru balik pengemanan ini. Mudah-mudahan dapat pahala yang banyak di sisi Allah. Allah tak suruh kita semelih anak dah. Allah suruh semelih natang saja. Nak, kalau kita sayang juga. Nak, maknanya tak tahu nak kata apa lah. Dah lah maknanya bukan seekor lembu. Seekor boleh bagi 7 dah pula. Nak, orang yang tak sayang, seekor lembu dah dah. Sembelih kebang. Tak ada sayang dia, seekor lembu baru 2,000. Gaji dia 1,500. Dah setahun, dah nipong. Nak, sebab dia tunggangan kita ni. Motosikal kita, kereta kita di padang mahsyar kat gigi. Padang mahsyar ni jalan kaki. Menaikkan orang yang ada kenderaan. Di antara kenderaan hari kiamat, iaitulah binatang korban. Nak, orang yang korban, bolehlah naik kenderaan. Nak naik, dia kena ikhlas korban. Kalau dia tak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk korban, binatang dia liur di hari akhirat. Pasal aku tak lihat naik, kamu aku korban itu, mung tidak ikhlas kepada Allah. Gitu. Selain daripada hikmat tersebut, ibadat korban juga mengandungi pengertian pertolongan pada orang fakir dan orang memerlukan pertolongan. Lepas tu Islam satu agama yang sangat murni, menggalakkan orang yang senang, sembelih binatang, daging beri kepada orang miskin. Dan itulah di antaranya tujuannya korban nisbah kepada kemasyarakatan. Nak? Lepas tu janganlah kita ambil banyak sangat daging korban bagian kita. Nak? Sebanyak-banyak mungkin yang kita patut beri pada orang miskin. Kita banyak sangat ambil bagian kita. Nak sampai 5 kilo taruh lah peti. Tak beri korang 3 kilo. 3 kilo bukan setuang. Setuang 200 gram je. Nampak? Suku kilo je beri korang sikit. Tak tahu dah rumah sebeseng. Suku kilo boleh ke orang miskin balik rumah. Boleh anda ondakak. Nak laju sikit berlipat. Musim ketang kali, musim lekat di trotter minyak. Dah halus sangat. Dah, biarlah mana dia naik, motosikal dak bergayung. Berat daging tu. Nah, ni halus satu. Musim migat kali. Renyangnya daging. Nah. Bukan mesti kita nak ecer banyak. Dak mesti kita nak ecer banyak. Mana kalau 3 orang miskin dapat 2 kilo seorang daging kita. Ah, lebih baik. Nah, pasal dia boleh makan ramai anak beranak je. Serta dapat tanggungan, serta dapat tambah rasa gembira pada mereka ahli keluarga dan tanggungan pada hari raya. Sebab bila orang miskin ni, dia dah nak makan daging 16 hari atau 17 hari sekilo. Nah, jadi bila kita beri dia makan daging free, itu satu benda yang sangat suka. Memang suka lah orang susah. Tengok orang miskin, dia tak lalu kat daging. Hei, daging kat daging. Dia main kat ikan. Kat ikan kat diri daging. Nah, main kat ikan cek-cek. Anak-anak selayang tu. Nah, sekali 40 ekor. Nah, tambah pula 5 ekor. Kita dah akan cek-cek itu. Buat ngai kakak je. Tapi dah dia orang miskin, dia main ikan cek itu. Kembung mereka ni tak ada anak selayang ada. Dan tak ada piti. Nah, jadi tiba-tiba boleh makan daging, seronok dia. Nah, itu tujuan ni. Mencetuskan rasa gembira dalam hati orang miskin, pahala yang sangat besar. Nah, dengan itu akan lahir ikatan persaudaraan Islam yang kuat antara individu dalam masyarakat Islam dan dapat menanam semangat hidup masyarakat dan rasa kasih sayang ke dalam hati mereka. Sebab tu jangan beri hak bermasak, beri hak mentah. Bila kita beri hak mentah pada orang miskin, bila banyak dia boleh jual, bila jual dia boleh dapat balik duit untuk tampung pembelanjaan hak lain. Nah, kemudian hukum korban, wallahu a'lam. Kita ada banyak juga jawab soalan. Soalannya, saya seorang ibu tunggal yang kematian suami dan mempunyai 4 orang anak. Saya ingin berkahwin lagi. Ha, ibu tunggal. Ha. Dia ada 4 anak. Laki dia mati. Salah seorang dari anak perempuan yang telah berkahwin saya. Sekiranya kalau saya berkahwin nanti, ia tidak membenarkan bakal suami saya tinggal di rumah. Kerana rumah itu peninggalan arwah suami saya. Saya tetap tak tinggal di rumah itu kerana saya masih bertanggungjawab pada 3 orang lagi anak saya. Apa hukum kalau saya tetap tinggal di rumah itu bersama suami saya nanti? Ha. Eh, perempuan ni ibu tunggal lah, laki mati. Anak ada 4, 3 lagi cek. Hak seorang nikah dah, ada laki dah lah. Dia anak dia perempuan hak kahwin dah ni, hak rumah tangga dah, jika bawa ke mak ni, kalau mak nikah, maka seorang hari lah ayah baru tu. Rumah saka. Ha. Ha, kita tak rebor. Ha, biasa tu tak rebor je. Nah. Ha. Jadi mak dia nak duduk juga rumah tu pasal ada anak cek apa semua. Boleh duduk juga, jawab je, ya boleh duduk. Kerana ibu berhak. Eh, suami ni isteri si mati berhak juga. Nah, ke atas rumah tu. Jadi sepatutnya anak perempuan ni taklah kata gitu. Nah, sepatutnya anak puan ni kata dah duduk rumah saya tak apa mak. Kalau orang ayah baru kita tanggung belaka. Patut kata gitu. Nak dalam rumah ni nak duduk rumah rumah saka tak boleh juga. Walaupun ayah baru ni tak berhak. Nak. Ha, tetapi dah isteri tu berhak. Bahagian dia. Neh. Ha, jadi kira molek lah. Tak sabar lah. Kira molek. Neh. Ha, mak kita sendiri lah. Nak. Ha. Boleh duduk. InsyaAllah boleh duduk. Neh. Ha. Saya datang haid pada 19 bulan 11 dan habis bersih pada 25 bulan 11. 19, 25, 7 hari dah. 10 hari kemudian saya datang haid lagi. Tapi sikit je. Pada masa tu je. Lepas pada tu tak ada dah. Yang saya keliru adakah itu darah haid atau darah istihadah? Haa, dia keliru. Dia mari 7 hari dah haid 19 sampai 25. Dia kata mari haid. Haa, lepas tu bersih. 10 hari mari pula haid. Nah, tapi mari sekali keluar tu je. Jadi haid ke tidak? Tadi dia kata haid. Nah, patutnya dia kata gini, 10 hari kemudian datang pula darah. Ah, gitu betul. Ni datang pula haid. Patut dia nak kata haid ke tak? Nah, tak apalah, betul. Orang tak tahu awak mana-mana. Nah, nah, ni orang haid awek ni. Nah, jadi jawabnya, kalau dah 10 hari, mari pula darah, kemudian keluar masa mari tu saja, bukan lagi haid. Dia kalau datanglah 10 hari selepas 7 hari, 10 campur 7, bukan. Nah, dia haid ni paling lama 15 hari. 15 hari, jadi kalau keluar dah 7, lepas tu rehat 10 hari pula, 7 campur 10, 17 dah. Mari balik, bukan haid. Dia antara bererti haid. 25 bulan, nak mari haid pula paling cepat 15 hari. Faham tak? Kena 15 hari. Tapi kalau datang haid, selepas 3 hari rehat umpamanya. Dia keluar 7, 3 hari rehat keluar pula. Ha, keluar pula tu baru kita boleh nak hukum haid ke tidak. Keluar pula pada hari yang ke-11. Contoh, 11 dah sampai hari 15, kemungkinan haid. Maknanya keluar 7, rehat 3 jadi 10. Hari ke-11 keluar pula. Ha, kalau keluar pula 24 jam, masih lagi haid. Kerana hari ke-11 belum sampai 15. Nampak? Tapi kalau keluar pula, walaupun hari ke-11 ataupun hari ke-8, hari ke-10, tetapi sekejap saja bukan haid. Istihadah. Nah, istihadah. Dia nak keluar pula, dia mestilah sehari semalam. Barulah haid. Katakan 7 hari keluar, hari ke-7 berhenti. Hari ke-10 mari pula. Mana 3 hari rehat dah. Hari ke-10 tu keluar 5 jam sahaja. Bukan haid. Tapi kalau hari ke-10 tu keluar sehari semalam, maka haidlah. Dan 3 hari tu, 3 hari dihukum hari yang suci dalam musim haid. Ha, nampak lagi beza? Nah? Ha, tapi hari ni bukan haid. Keluar sekejap saja setelah 10 hari berhenti. Dipanggil istihadah. Bila istihadah, masuk waktu sembahyang basuhlah. Nah, basuh. Kalau dia keluar tak berhenti, kena pakai cawak. Kalau basuh tu berhenti, tak payah pakai cawak. Dan kena sembahyang macam biasa. Ha. Soalan seterusnya. Akad nikah yang sesuai mengikut bulan Islam. Ada yang kata bulan naik, ada yang kata bulan turun. Bagaimana Ustaz? Baik, ditanya masalah nak akad nikah bulan naik, bulan turun. Haji Mak, akad nikah bulan naik, bulan turun. Ha? Bulan naik, bulan turun. Ya? Yeah? Bolehlah ke? Ha. Dia tak kira nikah bulan naik, bulan turun ni. Tak. Ha, tak kait dengan bulan naik, bulan turun. Biasanya bulan naik, bulan turun ni orang apa benda ni? Orang bekang. Tak. Ha, darah beku, darah cair banyak darah. Tak. Ha, dia gitu ikut bulan. Eh? Ha, darah, bulan naik, bulan turun ni orang tak kira nikah. Tak kait dengan nikah. Nikah ni kalau nak menaik turun, dia kira ekonomi. Ekonomi turun, so nikah lagi. Nah, ha, gitu. Tak ada mana pun dalam hadis menetapkan bulan ni untuk bernikah. Cuma ulama-ulama menyebut yang paling afdal saja. Bukan hadis, kataan ulama, bulan Syawal tu saja. Neh, ha, kerana banyak berlaku zaman Nabi dan zaman sahabat nikah bulan Syawal. Bukan mesti lagu tu. Neh, ha, dia gitu. Pusaka tanah peninggalan orang dulu-dulu. Ada yang kata sudah jual tapi tiada hitam putih. Macam mana? Ajak sumpah tak mahu. Kini didiami beberapa generasi. Payahlah beberapa generasi. Dah? Payah nak kira dah kalau beberapa generasi. Dah? Orang yang maknanya yang makan aku kat akad jual beli itu ada kedok lagi? Tak ada. Kalau ada boleh sumpah. Orang yang beli, orang yang menjual, dia kena bersumpah. Tak? Ha, bersumpah. Bukan sumpah dumau. Nah, depan qadi ni. Nah, ha, bersumpah depan qadi. Nah, ha, gitu. Tak mau sumpah, tak boleh. Ha. Bila siapa yang enggan bersumpah, maknanya dia di pihak yang batil selalu dah. Dia gitu. Dia kata dia bayar dah. Dah sumpah. Ha. Wallahi, demi Allah. Nak? Dah kata demi Allah tu. Dah mau kata mau bayar dah. Ha, aku tak berani. Ya. Ha, tak berani, nampak tak bayar. Ha, dia gitu. Sebab dia asal tak mubalah Islam ni. Tapi dah balah sangat. Supoh. Nah. Ha, dia gitu. Wasiat pada waris supaya tanah itu diserahkan pada Baitul Mal. Ha, boleh. Patutkah diserahkan semua. Ha, jadi balah-balah sangat pergi ke Baitul Mal. Tak. Tengoklah kalau ada waris. Semua waris setuju. Maka boleh. Jadi kalau ada waris yang tak setuju, tak boleh. Nah, patut kena muafakat antara segala waris. Dah. Ha, waris dia berhak belaka. Tapi bukan dah veto. Nah, ha, mana kena sepakat belaka. Nah, kalau tak setuju dah suruh Baitul Mal tak boleh. Nah, ha. Kalau ada waris yang masih belum balik tak boleh ha. Nah, ada lewat kira lagi. Ha. Saya musafir hari Jumaat, bolehkah saya solat Jumaat jamak takdim qasar dan asar? Dengan asar, bagaimana niat ni? Boleh lah. Dia solat musafir Jumaat, berhenti semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat, semayang selalu, bangun terus semayang asar, dua rakaat. Nak masa solat Jumaat tu niat gini, aku semayang fardu Jumaat, jamak dengan asar, nampak? Makmum. Ha, gitu. Habis salam, tak payah imam, tunggu imam berwirid, kita terus bangun, dan semayang asar, dua rakaat. Niatnya, aku semayang fardu asar, jamak dengan Jumaat, nampak? Ha, gitulah. Qasar kalau nak qasar. Nah, kalau tak mau qasar, empat rakaat. Yang kedua, bila kita niat solat jamak takdim atau takhir qasar selepas bangun daripada salam yang pertama, adakah kita kena niat pula untuk solat yang kedua dan bagaimana niatnya? Kita lihat ni pendapat yang paling merangkumi semua pendapat-pendapat ulama, itulah kita niatkan pada kedua-dua solat. Iaitu solat yang pertama jamak takdim, mula-mula kita solat zuhur, aku sembahyang pada zuhur jamak dengan asar qasar. Kemudian habis sembahyang asar pula, aku sembahyang pada asar jamak dengan zuhur qasar. Dia gitu. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Ha. Mana lebih afdal berpuasa ikut hari wukuf di Mekah atau 9 Zulhijjah di Malaysia? Boleh kah terangkan? Baik. Masalah ni dia tiap tahun jadi perbalahan. Nah, pasalnya hari wukuf dia tak sama. Nah, dengan tempat kita. Nah. Jadi kedua-dua pendapat ini ada dalil masing-masing, iaitu pada hari Selasa hari wukuf. Nah, jadi kalau puasa Arafah pada hari Selasa sepatutnya, kan itu hari wukuf. Tetapi di Malaysia, nah, 9 Zulhijjahnya hari Rabu. Nah, jadi takkan nak puasa hari Rabu sebelum sehari puasa hari Selasa dan ni sehari pula sebelum daripada hari raya. Nah. Nah. Jadi orang yang di Mekah, berhampiran negeri Mekah, tak ada masalah. Masalah kita yang Nusantara yang jauh ni. Jawabnya, apa yang dapat kita dengar daripada ulama-ulama? Nah, fatwa-fatwa yang terkini, kedua-dua pendapat ni betul belaka, ada sandaran masing-masing. Nah, jadi kita yang di Malaysia ni, kita berhari raya pada hari Khamis, maka sah kita berpuasa sunat pada hari Rabu. Kerana puasa sunat yang akan Nabi kerjakan puasa Arafah sebelum hari raya. Jadi kalau raya hari Khamis, puasa hari Rabu. Pendapat yang pertama tadi pula mengatakan sebaiknya kita puasa pada hari Selasa dan kita berhari raya pada hari Khamis. Kerana tak salah kita korban pada hari Tashrik. Nah, cuma kita takut salah kita berpuasa pada hari raya. Kerana hari Khamis, hari Rabu adalah hari raya. Jadi kalau kita duduk sini kita pergi puasa, kena pada hari raya. Haram puasa hari raya. Nah, pendapat yang kata tak apa pula, pasal kita ni ikut matlamat peredaran bumi masing-masing tak sama dengan terbit matahari. Nak dapatkan 10 Zulhijjah, mesti dapatkan 1 Zulhijjah. Nak dapat 1 Zulhijjah, mesti dengan ru'yah, dengan tengok anak bulan. Orang yang tak nampak, maka disempurnakan akan bulan Zulkaidah 30 hari. Sebab tu berlaku lewat pada setengah negeri yang tak nampak 1 Zulhijjah. Bila 1 Zulhijjahnya lewat, maka 10 hari Zulhijjahnya lewat lah. Maka hari wukuf 9 Zulhijjah pun lewat juga. Jadi kedua-dua pendapat ni adalah benar belaka. Kita duduk Malaysia, puasa raya hari kami, nak puasa hari Rabu pun boleh. Setengah orang kata nak ambil cermat, nak puasa pada hari Selasa, supaya tak jatuh pada hari raya pun boleh juga. Tak? Nak kata afdal belaka lah, mengikut pendapat masing-masing. Puasa nak ambil cermat, tak ada masalah. Hak mana-mana satu jatuh. Apakah hukum bagi orang yang mengaji tapi menggunakan slang Melayu dan tidak slang Arab? Seperti yang dituntut oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua, apakah jadi kalau dalam hatinya sering berkata yang boleh merosakkan akidah, bukan i'tiqad? Tapi kalau dia ni duduk-duduk saja hatinya tiba-tiba berkata macam-macam. Biasalah orang awam, ramai hati gelap sikit. Lepas tu hu-hu-hu dia kata. Benda pula. Mana sedih aku, hu-hu-hu sedih. Baik. Baca Quran ni, dia tak boleh slang. Nah, tapi bacalah qadar yang kita mampu untuk meniru bacaan bahasa Arab yang sebenar. Qadar mana yang kita dapat? Mana kalau kita sengaja buat slang Melayu, slang orang putih, tak boleh. Hukumnya haram. Tapi kalau kita dah cuba baca, dogu kita pandai lah dia sebut. Tapi bila kita baca, jadi macam Melayu, orang panggil lagu Melayu. Bunyi Jawi, itu tak ada salah tu. Nah, bunyi Jawi, tak ada salah. Bahasa Arab lain, kita ada slang. Nah, kalau bahasa Quran, dia bahasa yang satu. Cuma bunyinya saja, kalau orang Arab, dia panggil lenggok Arab. Luhun Arabi. Nah, kita orang Jawi ni, kena banyak mengamati, dengar, banyak duduk belakang Tok Imam Arab, baru boleh tiru luhun Arab. Zayinu aswatakum biluhunil Arabi. Perhiaskanlah suara-suara Quran kamu dengan lenggok-lenggok Arab. Nabi kata, sunat bukan wajib. Nah, bukan wajib, tak ramai imam dapat lenggok Arab ni. Nah, tak ramai. Nah, orang Arab saja yang bunyi lengguknya Arab. Kita ni, hak dah Arab, Tuhan beri maaf. Cuma jangan seneleng buat gini macam cakap Melayu. Nah, melainkan kita berurusan macam biasa. Cakap biasa tak apa. Nampak? Contoh, contohnya macam perkataan-perkataan dalam Quran, kita buat keluar perkataan tu, asal memang dalam Quran, tapi kita cakap bukan tujuan baca Quran, cakap semata-mata berbuah sama kita. Nah, macam Islam dalam Quran, inna dina indallah al-islamu. Nah, kita pun baca slang, inna dina indallah wal-islam. Tak boleh. Berapa Islam itu? Kota Baru. Tak boleh, haram. Dan kalau cakap biasa dalam ngajar, oh orang Islam ni ni ke, tak salah tu. Tu bukan niat baca Quran. Nampak? Dia gitu boleh. Neh. Munafikin. Nah, bunyi Kota Baru. Nah, kalau baca Quran tak boleh buat gitu. Neh. Dalam Quran kena baca fa Arab. Tak jadi juga lehu Arab, jadi Jawi juga. Tak salah tu. Neh, cuma sunat tiru gaya Arab. Dia gitu. Kemudian dia kata dalam hati mari mitah, bukan dia sengaja itikak benda-benda yang merosakkan akidah, yang macam-macam mari benar agama Kristian kau. Dia mari. Itu dah sembanglah. Dan jangan layang. Dia panggil khatir syaitan. Benda hak tak molek dalam hati lintasan je dia mari lalu. Khatir syaitan. Nak Tuhan ni dua kok. Muhammad ni tipu kok. Nak Quran ni palsu kok. Mari macam-macamlah. Neh. Itu semua adalah buat mari daripada endeng syaitan supaya kita layang je, nak merosakkan kita. Jadi biar dia berlalu saja, tidak diambil kira pun di sisi Allah Taala. Jangan kita dipegang. Nak dipanggil khatir syaitan. Yang kita perlu layang ilham malaikat. Mari dalam hati, nak suruh pergi surat, suruh sedekah, suruh derma, suruh baik dengan orang. Itu kita dilayang. Neh. Ini pula. Hari itu ustaz ada pernah beritahu yang ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan kereta. Sampai sekarang ustaz tak beritahu lagi hadis itu. Beritahulah sekarang. Sudah kerja lah. Ada kita pun lepas cakap tau. Nah, ada sungguh kita kabar itu. Nah, ada kabar. Hadis bak kereta. Ada. Ada kabar itu. Beritahulah sekarang. Dah kerja lah. Hadis ni kita baca lama dah, kalau tak silap 2-13 tahun dulu. Jadi tak apa ingat. Pasal kita dulu-dulu banyak baca buku. Baca habis suti tinggal. Tak buka dah. Baca orang lain tinggal. Kalau tak silap lah. Kitab yang kita ingatnya kitab. Kitab tu disebut dalam kitab Aqidatul Mu'min. Pengarangnya Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kalau tak silap seorang lagi, Imam Tabarani. Dah, Imam Ahmad dan Imam Tabarani. Baik. Katanya dalam hadis itu Nabi SAW bersabda. Dah. Sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala suruji ka ashabil ka ashbahir rihali yanziluna biha ala abwabil masajid. Ha, itu. sayakunu fi akhiri ummati, lagi akan berlaku pada umatku yang akhir-akhir, yang kemudian, zaman kemudian. Rijalun, beberapa oranglah, orang-oranglah, rijalun mana orang-orang, orang pada masa itu. Yarkabunas suruj, mereka itu menaik satu kenderaan yang ada tempat duduk. Karihali, tempat duduknya sedap duduk. Nampak? Tempat duduk sedap. Nah, ada orang kata uta. Nah, kan uta. Yang zilu nabiha ala abwa bil masajid. Berhenti, boleh berhenti depan pintu masjid. Jadi tertunggu-tunggu, tertunggu-tunggu umat Islam. Kenderaan kenapa ni? Nah, kenderaan kenapa? Nah, akhirnya terbitlah pada abad yang ke hujung 13 Hijrah ataupun abad ke-20 Masihi. Nah, jenis kenderaan panggilnya kereta atau automobil. Syekh Abu Bakar Al-Jazair mengatakan inilah kenderaan automobil kereta yang ratusan tahun ditunggu-tunggu oleh umat Islam setelah mendengar hadis riwayat Imam Ahmad tersebut. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad dia kata hadha hadisun sahihun. Hadis ini adalah sahih. Nah, dan kalau kita nak panjang lebar, kita rojok kitab Aqidatul Mukmin Syekh Abu Bakar Al-Jazair, panjang lebar dan beberapa kali diulang perkataan kereta. Nah, ada orang kata uta. Uta ko, uta orang kaya-kaya boleh berhenti kot depan masjid zaman Nabi. Tak, zaman sahabat. Ada orang kata kuda ko. Tak, zaman sahabat. Maka ulama-ulama menjawab bukan, kerana sambungan hadisnya berbunyi lepas pada yang zilu nabiha ala abwa bil masajid, belakang tu kata nisa'uhum akasiyatun ariyatun, tapi orang puang mereka itu pakaiannya mendedahkan aurat. Maka bukan zaman Islam, zaman kita leli. Nah, iaitu kereta tu lelaki pas depan masjid turun degung kacing pintu cermin depan kereta, bini kembaratung beli kuih, faham, bini anak puang pakai luar pendek, ayah main depan masjid, parking dalam masjid belakang kereta, bini lengah pendek pakai, anak luar pendek berlari 100 meter. Nisa uhum kasiatun ariyatun, isteri-isteri mereka itu mendedahkan aurat. Tak berlaku, kata Syekh Abu Bakar, zaman Nabi isteri pakat mendedahkan aurat. Tak, bila sebut isteri mendedahkan aurat, kena pada kereta zaman itu. Itu sungguh. Tapi Nabi tak kata kereta. Dia kata begitu. Nah, kita pun tak berani nak kata kereta. Nah, Syekh Abu Bakar Al-Jazair sebut dalam kitab dia Aqidatul Mukmin. Nah, boleh rajuk di sana. Sesar masalah sir. Allah debolnya tadi. Nah, munculnya. Semasa sedang solat jemaah surau kampung saya, orang sebelah saya sudah beromor, sudah pergi haji, asyik garu je. Semasa imam membaca Fatihah, haji sebelah dia duduk garu sama. Mula-mula garu telinga. Lepas tu kiam, lepas tu garu hidung. Ni panggil haji garu ni. Kemudian kiam semula, lepas tu baiki anak rambut pula. Kemudian kiam semula, lepas tu tutup mulut ketika menguap. Kemudian kiam semula. Entah berapa kali beliau melakukan demikian. Saya rasa ada dalam 4 atau 5 kali. Soh ke solat. Rajin ni bilang orang sebelah. Dia pun tak kosyok juga ni. Dia bilang orang sebelah. Nah. Yang duduk sebelah haji tu sama apa. Dia duduk kat lain sikit. Nah. Jadi jawabnya hak menggaru-garu tu dah jadi maudok kita. Ada pun tutup mulut ketika menguap diperintahkan. Hak tu hak ada agama suruh. Tak salah hak tu. Menguap tutup mulut. Nah, dalam sembahyang boleh. Patu. Hak garu ni saja. Baik garu ni, kalau kita garu kerana kata dan kata kita tu kalau kita tak garu dia mengganggu khusyuk. Maka kata setengah ulama sunat garu. Bab kita duduk tekang je kata dia. Tak, jadi tak ingat. Jadi kita gerak sekali hilang. Itu berarti bertolong-tolong dalam perkara kebajikan. Sunat sungguh rupanya. Tapi kalau berasih sikit garu, berasih sikit garu. Itu makruh. Batal tak batal jikalau yang menggaru hanyalah gerakkan jari saja. Jari saja letak tak pala bawah garu lama 15 minit. Tak batal. Nampak pasal apa dipanggil anggota yang ringan. Anggota ringan telinga. Telinga, jari telinga. Telinga gerak nyup nyup nyup nyup nyup nyup nyup nyup. Tak batal. kelopak mata dak watak. Dak. Ha. Lidah dak watak. Neh. Jari kaki. Tapi kada igaru gini. Ha, tiga kali turut-turut mazhab Syafi'i batal. Ni. Abi gerok. Ataupun dak gerok situ gini. Ha. Ha. Haji, neh. Tapi kalau memang perlu, memang dia nyakit haji ni. Haji kurang. Memang dia kena dahulu lah. Tu lain lah. Neh. Ha, tu bak lain. Nampak kerana kita tak kena bala tu. Ha, dia habis seluruh tubuh. Neh. Ha, tapi jagalah, jangan bergerak anggota berat. Garu gini saja sekadar perlu. Tapi kalau kita tak ganggu khusyuk, maka jangan kita garu. Tapi kalau ganggu khusyuk, baru dibenarkan garu. Tak ada masalah. Neh. Ha. Ada kuarter kerajaan dikira satu, adakah kuarter kerajaan dikira satu qaryah macam satu kampung juga? Adakah penghuni kuarter tersebut diwajibkan supaya melakukan solat secara jemaah pada setiap waktu solat fardu? Ini kerana kuarter itu ada didirikan surau, tetapi di luar kawasan kuarter ada masjid lebih kurang 2 km jaraknya. Oh, jauh lagi. Kuarter itu ada 6 blok, setiap blok 20 buah rumah. Tapi tak semua rumah ada penghuni. Adakah menjadi fardu kifayah bagi setiap penghuni kuarter tersebut menjalankan fardu solat fardu secara jemaah pada setiap waktu di kuarter tersebut? Ha, ini rajin ni, dia naik molek komputer. Nah. Ha. Dia kata jauh lagi 2 km ada masjid, tapi dalam kawasan kuarter tu dia ada surau dah. Ada lebih kurang 66 blok 20 buah rumah. Nah, jadi maknanya kat 100 orang jugalah. Ya, memang dikira satu kampung lah kalau dalam satu pagar kawasan gitu. Kerana terasing daripada luar. Jadi semuanya kaum laki-laki yang sehat dalam kuarter tu terkena tuntutan fardu kifayah untuk mengimarahkan solat fardu di dalam surau dalam kuarter tu. Masing-masing dak wajib sekurang turun pun sebahagian dari mereka kena tunaikan fardu kifayah supaya terlepas daripada orang lain. Memang kena. Nah, ha, bukan mana bila munduk kuarter munduk keng, tak ada hukum fardu kifayah. Tak ada. Fardu kifayah ni kena pada segala negeri seluruh dunia. Bila ada satu kawasan penempatan yang dibinakan satu tempat khas untuk berjemaah, maka kena fardu kifayah. Kawan saya ada beritahu beliau dengar satu hadis bermaksud lebih kurang gini. Barang siapa dengar azan tapi solat di rumah, maka di akhirat nanti akan dicurahkan timah mendidih ke dalam lubang telinganya. Betul ke ni? Hadis ini bukan hadis sahih. Yang sahihnya ialah hadis tentang la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak boleh, tidak jadi semayang. Tiada semayang mereka. Jadi semayang bagi jiran masjid, mereka di dalam masjid. Hadis itu saja sahih. Cuma ulama' mentakwilkan maksudnya, tidak sempurna semayang di rumah kalau dekat dengan masjid. Pergilah solat sempurna dengan cara berjemaah di masjid. Imam Hanbali mengatakan semayang di rumah dekat dengan masjid hukumnya haram walaupun sah. Hanbali dia keras sikit. Dia pakai hadis yang sama juga. Dia tafsir lagu tu. Jumhur ulama' tafsir mana tak sempurna semayang di rumah. Balik pada hadis satu darjat saja. Yang sempurna 27 di masjid. Dia gitu. Bukan hak kena tuang telinga ni dah. Selepas saya laungkan azan, masuk seorang Cina mu'allaf terus iqamah. Dia azan, pasti ada orang mu'allaf pula masuk terus iqamah. Biasanya saya tunggu orang datang dulu baru iqamah. Maka terpaksa saya jadi imam kerana si mu'allaf tak disuruh. Hanya pada masa itu saya dua orang dengan dia je. Jadi cerita. Nah, selepas solat saya dapati ada dalam 5 orang makmum termasuk yang sokmo jadi imam kat situ. Selepas wirid secara ringkas, saya pun suruh orang lain baca doa. Sebab saya tak reti baca doa dalam bahasa Arab. Kecuali buka tutup doa saja saya reti. Biasanya saya baca doa dalam bahasa Melayu je. Bila solat sorang-sorang. Lepas tu saya terdengar ada kawan saya ejek-ejek saya. Sebab saya tak pandai doa dalam bahasa Arab. Maka tak afdol lah jadi imam. Soalan saya, mana lebih abad doa dalam bahasa Melayu ke atau dalam bahasa Arab? Walaupun tak tahu makna. Yang kedua, selepas komat boleh tak kita tunggu dulu supaya orang ramai sikit? Atau tunggu siapa yang layak jadi imam datang? Yang ketiga, semasa doa mesti kena tadah tangan ke? Kalau tak tadah boleh tak? Yang ketiga, boleh tak terangkan cara doa dengan betul? Apa yang perlu dilakukan dan apakah bacaan yang perlu? Baik, dia ni mari nak semayang berjemaah, tak ada orang. Dia pun bang lah. Nak tolong bang pasal tu bila ada mari. Tak, biasalah. Kalau kita tengok, tapi kalau kita tengok waktu masuk jangan terus bang. Kalau tepat tu ada bila rawatik, beri masa dulu sedikit. Nah, kalau kita tahu dah memang sini, kalau siapa-siapa pun bang tak ada masalah, tak apa. Tapi kalau pergi macam tempat yang telah dikhoskan ada bilal, kita baru sapa, baru masuk waktu jangan bang selalu. Nak sebab bila yang dilantik ni jadi masalah lagi. Beri masa sedikit. Tak mari juga baru kita tolong bang. Neh. Ha. Kemudian bila lepas bang masuk seorang mualaf terus qomat. Allahu akbar Allahu akbar. Tak ada nak sembahyang sunat. Nah, ha, kita hak tukang bang jadi tak imam dah pula. Dah bila jadi tak imam dalam bidang terjung. Tak repah pula sekali lagi jadi Messi terjung. Nah, ha, jadi dia pun duduk belakang kita. Neh. Kemudian bila baca doa, tak reti. Orang mari ikut belakang. Dan orang mari ikut ramai belakang. Tak. Pasal dia semayang dulu, orang mari ikut belakang. Muka jadi imam sama, wadah kat belakang. Tapi mari lewat. Dia pun baca doa. Tak reti nak baca doa, suruh orang belakang baca doa. Tak. Baca doa. Biasa itu. Kalau bidang kerja, tolong baca doa. Jadi orang belakang pun baca doa. Bila orang belakang baca doa, selesai masalah. Tak. Lepas nak balik orang pun kata kan jadi imam nak ajar syariat. Ah ha, orang sindir gitu. Jadi masalahnya bukan dia nak sengaja nak jadi imam. Nak jadi tak ada orang ingat ke tak ada tu imam. Eh jadi imam bukan dia nak jadi imam. Yang kata kita nak sindir-sindir ni patut dia isi borang nak jadi imam. Tapi tak ingat doa baru boleh sindir. Faham tak? Ah ha, ni bidang terjun awak guna. Main kita nak kata saja ke orang. Nak nah ha, dah nak orang ni terpelang dia kena jadi imam. Mu'alah ni pun satu ni kongsuk. Di komak dengar sangat. Hak ni samsing ni. Neh. Yang pergi komak apa-apa. Nah. Jadi pernah berlaku. Neh. Kita dia tu imam suruh orang belakang jadi baca doa. Bacakan doa. Banyak berlaku gitu. Jadi kalau kita jenis boleh baca doa. Jangan buat gitu. Jangan suruh orang belakang. Jadi fitnah. Tapi mereka kita memang tak reti doa. Lainlah suruh orang belakang baca doa. Kalau kita reti. Nah. Jangan suruh orang belakang. Jadi fitnah. Nah, mulut orang Melayu ni jahat. Kita orang belakang tak apa tu. Ah ha, dia kata selalu. Nah, ha, jadi baca doa gini. Baca doa yang Allah, doa yang dipahami oleh orang yang baca. Mana kalau dia faham, tak faham bahasa Arab, faham bahasa Melayu, Allah bahasa Melayu. Dia tak faham bahasa Melayu, tak faham bahasa Arab, faham bahasa Kampuchea, bahasa Kampuchea apa. Nah, tapi kalau bahasa Melayu pun dia faham, bahasa Arab pun dia faham, Allah bahasa Arab. Ah ha, dia gitu. Sebab tujuan untuk dia fahami. Nah, ah ha, dia gitu. Bahasa Arab faham, bahasa Melayu faham. Abah bahasa Arab. Faham lagi. Tak reti bahasa Arab, boleh baca tapi tak faham benda orang belakang. Fahami saja je dah reti kau. Abah bahasa Melayu. Ah ha, dia gitu. Melainkan kita niat nak mengajar orang, maka kita baca bahasa Arab. Dah tak ada masalah bahasa Melayu. Jangan dalam sembahyang sudah, dalam sembahyang semua bacaan kita bahasa Arab. Nah, di luar sembahyang kita faham bahasa Portugis, bahasa Portugis. Faham bahasa Jepun, bahasa Jepun. Itu yang paling afdal. Kemudian masalah tak ada tangan, sunat tak ada tangan. Dok tak ada tangan, tak ada masalah. Allah tetap memperkenankan doa. Sunat saja buat tangan lagu tu. Tak wajib pun tak ada tangan. Neh. Kemudian cara-cara yang berdoa ini betul insya-Allah dengan panjang lebar kita tegak. Kemudian kita pergi pada masalah yang terakhir. Pak baki-baki ni bawa ke minggu depan. Baru-baru ini saya ke Melaka bersama keluarga saya tujuan untuk melancong. Sah atau tidak saya solat jamak? Saya pergi ke satu tempat untuk melancong. Saya tersedar tiba-tiba ada tiang salib. Saya tidak tahu bagaimana ustaz. Adakah saya berdosa? Baik. Soalan terakhir, fakta sempat ni kita jawab minggu hadapan insya-Allah. Dia masalah ni dia tanya tentang solat jamak tapi dia pergi melancong bukan pergi nak buat haji. Muka bukan nak pergi bayar zakat fitrah, bukan nak pergi buat kebajikan ataupun perkara yang berkait dengan akhirat, nak pergi melancung saja. Boleh ke dak jamak ni sembahyang? Neh. Jawabnya melancung kita tahu dulu. Nak tengok hukum melancung tu sendiri. Melancung ni boleh tak dalam Islam? Neh. Melancung ni dalam makan angin. berjalan-jalan di atas muka bumi lah. Fasiru fil ardi. Nak. Allah kata, hendaklah kamu banyak berjalan di muka bumi. Maka boleh yang melancong, tak salah.